بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. ومنها إذا قال إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار أو كلمت زيدا. ini udah ya, udah ini. Wa minha yang bawahnya, walau waqa'a hajarun fid dar, law waqa'a hajarun fid dari fa qala im lam tukhbirini sa'ata man ramahu fa anti tariqun. Ini bacaan kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih dalam pembahasan ta'liq talaq, yang kesemuanya ini adalah membahas tentang dalalatul alfaz, masalah bahasa dan juga dalalahnya. Kata Imam Taqi bin Alisni rahimahullahu ta'ala, wa minha, dan di antara lafad-lafad ta'liq talaq, la waqa'a hajarun fid dari, kalau seandainya ada batu, hajar, batu yang masuk ke rumah. Ini contoh aja ya. Sebenarnya bisa macam-macam nih. Kalau di kita nih bisa ada paket masuk ke rumah begitu. Atau bisa macam-macam. La waqa'a hajarun fid dari, kalau seandainya ada batu yang masuk ke rumah. Faqala, kemudian suami mengatakan, in lam tukhbirini sa'ah. In lam tukhbirini sa'ata man rama, kalau lu enggak bisa ngasih tahu gua man ramahu, siapa yang lempar batu, fa anti taliqun, gitu. Sa'at itu jenjang waktu, jadi maksudnya lu kalau enggak ngasih tahu gua sampai jam sekian gitu. Siapa yang lempar nih, kalau lu enggak ngasih tahu dalam jangka waktu sekian, cerai gitu. In lam tukhbirini sa'ata man ramahu fa anti taliq. Dalam jangka waktu sekian lu enggak ngasih tahu nih siapa yang lempar, lu cerai gitu. Fa fitawa al-qadi Husain, dan dalam fatawi, kitab fatwanya al-qadi Husain, annaha in qalan, kalau seandainya dia mengatakan romahu makhlukun, itu dilempar sama makhluk. Jadi ada makhluk yang lempar. Lam tutolak, maka istrinya tidak ditalak. Gitu. In romahu, kalau lu gak ngasih tahu nih siapa yang lempar, cerai lo. Kemudian dikasih tahu siapa yang lempar? Yang lempar tuh makhluk, gitu. Ya makhluk, pokoknya ada makhluk yang lempar nih ke rumah kita. Lam tutalak. Maka dia enggak jadi ditalak. Enggak sah taliknya tidak terjadi karena gantungannya ilam tukhbiri ini, dan dia sudah ikhbar, dia sudah ngasih tahu. Berarti taliknya enggak jadi tuh. Wa in qalat, tapi kalau seandainya si istri mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya si istri mengatakan, romahu adamiyun, itu dilempar sama orang tuh gitu. Romahu adamiyun, dilempar oleh seseorang, tudliqat, maka dia ditalak. Gitu. lijawazi ayyakuna ramahul hawa aw hirrah, karena bisa jadi yang lempar itu adalah al-hawa. Al-hawa itu angin. Aw hirrah atau juga kucing, hewan begitu. Jadi kan ta'liknya, lu kalau enggak ngasih tahu siapa yang lempar ini ke rumah, gua cerek lu gitu, gua talak lu. Kemudian dikasih tahu yang lempar tuh makhluk. Ya iya semua. Idh kullu syai'in makhlukun illallah, kan begitu. Emang semua benda, segala sesuatu di atas bumi ini ya makhluk. Kecuali Allah. Allah satu-satunya khalik, maka selain Allah yang makhluk, kan begitu. Benar. Maka ketika dia ngomong begitu, itu enggak jadi, karena ta'liknya tidak terjadi. Kan ta'liknya in lam tukhbiri ini. Man roma, siapa yang, kalau lu enggak ngasih tahu siapa yang lempar dan dia udah ngasih tahu, oh berarti talaknya enggak terjadi, begitu. Nah, kalau dikatakan romahu adamiyun, itu yang lempar ada tuh orang tuh yang lempar. Jadi ditalak itu karena taliknya terjadi. Kenapa? Karena dia enggak ngasih tahu siapa yang lempar. Loh, tadi dikasih tahu saat yang lempar orang. Yang lempar orang tuh bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena ada kemungkinan. Ada kemungkinan yang lempar batunya itu bukan orang. Bisa jadi kena hembusan angin. Bisa jadi ada kucing. Bisa macam-macam, kan begitu. Maka kalau dia jawab adamiyun, maka ada kemungkinan makhluk lain yang lempar. Maka dia tidak betul memberikan kabarnya. Gitu. Berarti jadi ini ta'liknya ini. Begitu maksudnya. Lijawazi ayyakuna romahu hal hawa, bisa jadi yang lempar itu angin gitu. Aw hirrah atau juga hirrah kucing. Li'annahu wujida sababul hinsi wa syakakna fil mani'i. Li'annahu wujida, karena dalam kalimat ini kita sudah temukan, kita dapati sababul hinsi, sebab pelanggaran daripada pernyataan tadi. Pelanggarannya tadi bisa jadi yang lempar itu apa namanya, bukan orang tapi makhluk yang lain. Wa syakakna fil mani, dan kita ragu dalam pembatalnya. Gitu. Pembatalnya ya tadi, pembatalnya apa namanya, pembatalnya tadi ketidakbenaran informasi bahwa bisa jadi yang melempar itu bukan makhluk, bukan orang gitu. Wa syabbahahu bima idza qala, dan ini disamakan dengan apa yang dikatakan oleh suami, anti tariqun illa ayyasha zaidun al yawma, anti tariqun, engkau cerai, lu talak, gua talak, illa kecuali ayyasha zaidun al yawma, kecuali kalau Zaid mau hari ini. Famadha al yawmu wa lam tu'raf mashi'atuhu, dan telah lewat kemauannya Zaid. Zaid maunya ditalak apa enggak ditalak, enggak ketahuan. Fa innahu yaqa'u talaqu ala khilaf, karena kalau seperti itu maka terjadi itu talak, ala khilafin ma sabaqa, terjadi atas apa yang sudah terjadi perdebatannya sebelumnya. Apa ini terjadi sebelumnya? Terjadi sebelumnya itu dalam masalah ini, barisnya ngulang jauh. Yaitu law qala anti tariqun illam yasha illah, anti tariqun idza in lam yasha illah, atau idza lam yasha illah, hukumnya sama. Ini ada dua pendapat. As-Suhama yang pendapat pertama yang paling sahih dalam kitab Rawdatul Thalibin, tidak terjadi talak. Sebagaimana orang mengatakan anti tariqun illa insyaallah, anti tariqun insyaallah, karena masyiahnya enggak diketahui. Karena masyiahnya enggak diketahui, maka mu'allaknya itu, mu'allaknya apa, kalimat yang bi'allak dengan masyiah itu tidak terjadi gitu. Tapi pandangan yang kedua, annahu yaqau talak, talak terjadi. Ini yang dikatakan oleh kebanyakan ulama al-Iraqiyun. La'annahu awqa'at talak wa ja'alal mukhallis minhu masyiatullah. Karena dia menjatuhkan talak dan menjadikan penghalang daripada talaknya tersebut adalah masyiah, kemauannya Allah, dan kemauan Allah tidak diketahui. Walayah sulul khalas, maka tidak terjadi itu penyelamatan dari apa talaknya. Maka talaknya terjadi. Nah, dalam hal ini juga sama. Ini ada dua pandangan. Gitu. Jadi kata Imam Taqiyuddin al-Isni, berarti dalam hal ini Imam Taqiyuddin al-Isni ngikutin pandangan al-Iraqiyun. Bahwasanya talaknya terjadi karena talak ini digantung dengan kemauannya Zaid. Sedangkan kemauannya Zaid itu sesuatu yang tidak diketahui. Artinya tidak ada penyelamat daripada kalimat ini. Karena tidak ada penyelamatnya, maka kalimat ini terjadi, yaitu talak. Sedangkan pendapat yang paling sahih, yaitu talaknya tidak terjadi. Karena ya tidak diketahui itu masyiatullahnya, ya apa namanya, kita enggak tahu. Karena kita enggak tahu, maka talaknya juga jangan terjadi. Begitu, wallahu a'lam. Hadza kalamur Rawdati, ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab Rawdatut Talibin Huna. Wa dzakara fi akhiril bab rabi', kemudian dia sebutkan di akhir bab yang keempat. Bab yang keempat ini masalah talik ya. Tadi kemarin udah lewat perasaan itu. Annahu law qala, bahwasanya kalau seandainya si suami mengatakan anti taliqun in lam yasha zaidun au in lam yadkhul ad-dar au in lam yaf'al kadza. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam Rawdatut Talibin di akhir bab yang keempat, beliau mengatakan kalau seandainya seorang suami mengatakan anti taliqun, engkau bercerai. Kembalinya ke halaman berapa? Kalau di sini 522 cetakan, ini Darul Minhaj. Darul Al-Minhaj 522 di bagian terakhir tuh, di barisan 1 2 3 paragraf 3 terakhir. Hadza kalamur Rawdati, ini perkataan Imam Ar-Rawdah, Imam Rawdatut Talibin, Imam Nawawi huna. Wa dzakara fi akhiril babi, kemudian dia sebutkan di akhir bab yang keempat, Abu Rabi, annahu law qala, kalau seandainya suami mengatakan anti taliqun, engkau itu cerai. Engkau bercerai, kita bercerai, in lam idun, kalau zatnya tidak berkehendak. Au in lam yadkhuli daro, kalau Zaid tidak masuk rumah. Au in lam yaf'al kadza, atau si Zaid tidak mengerjakan seperti ini. Wa mata, kemudian Zaid meninggal dunia. Wa lam na'lam wujuda sifati, dan kita tidak mengetahui adanya mu'alla, adanya ta'liq itu. Ta'liq yang tadi disebutkan, kita tidak ketahui terjadi apa enggak terjadi. Apakah Zaid berkehendak atau tidak? Apakah Zaid masuk rumah atau enggak? Apakah Zaid mengerjakan ini atau tidak? Wa mata, dia meninggal dunia, dan lam na'lam, kita enggak tahu apakah itu terjadi sifat yang digantung tadi. Fal aktsarun, maka kebanyakan ulama qalu. Banyak ulama Syafi'i maksudnya, kalau dia mengatakan bil wuku'i inda syakki. Bil wuku'i, yaitu terjadinya talak, inda syakki, ketika ada keragu-raguan tentang adanya sifat yang disebutkan atau tidak ada. Li'annal asla, karena hukum aslinya adamu wujudil mu'allaqi adaihi. Karena aslinya, hukum aslinya adam wujudi al-mu'allak alihi. Ketiadaan sifat yang digantung tersebut. Jadi talaknya itu, taliknya itu kan in lam yasha zaid. Kalau Zaid tidak berkendak. Kalau Zaid tidak berkendak itu mu'allak alihi. Kalimat talaknya yu'allak ala masyiatiz Zaid. Talaknya yu'allak ala dukhuli Zaid dar, masuknya Zaid ke rumah itu jadi mu'allaq alaihi. Apa namanya, illam yaf'al kaza, itu mu'allaq alaihi. Dan mu'allaq alaihi itu kita ragukan. Karena kita ragukan mu'allaq alaihi, maka kita kembali ke hukum asal bahwa itu tidak ada. Karena itu tidak ada, maka talaknya terjadi. Karena talaknya digantung dengan sesuatu yang tidak ada, maka karena ini tidak ada, talaknya terjadi. Wakhtar al-imam adam al-wuku. Tapi Imam Al-Juwayni memilih pendapat bahwa tidak terjadi. Nah, ini pandangan yang pertama nih. Kalau pandangan kedua kan ini al-Iraqiyun, di dalamnya termasuk Imam Nawawi ya. Wakhtar al-imam, tapi kemudian Imam Al-Juwayni memilih adam al-wuku, tidak terjadi itu talak. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i, wa huwa aujah wa aqwa. Imam Nawawi termasuk yang enggak jadi, ashahuma gitu. Yang paling sahih tidak terjadi. Wa ikhtar al-imam Imam An-Nawawi, Imam Al-Juwayni mengatakan, wa Imam Al-Juwayni memilih pendapat adam al-wuqu', tidak terjadi talak. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi, wa huwa aujah wa aqwa, dan pandangan bahwa talaknya tidak terjadi ini adalah aujah, lebih benar tuh maksudnya, aujah itu lebih baik untuk dijadikan wajah para ulama Syafi'i, wa aqwa, dan juga lebih kuat. Qala An-Nawawi, kemudian Imam Nawawi juga mengatakan, wal asahu adamul wuku, pendapat yang paling sahih adalah tidak terjadinya al-wuku, tidak terjadinya talak. Lishaki, kenapa? Karena ada keraguan-raguan. Fisifatil muji'ah gitu. Fisifatil mujibah, benar. Jadi mu'allak alaih itu jadi sesuatu yang mewajibkan talak itu terjadi. Sesuatu yang mewajibkan talak itu terjadi, tidak ada. Karena tidak ada, maka talaknya itu pun tidak ada. Ini persis seperti perkataan pandangan kita yang pertama tentang antitalikun insyaallah. Engkau talak kalau Allah berkehendak. Dan Allah tidak ketahui berkehendak apa kehendak Allah tentang pernikahannya, bercerai atau tidak. Maka karena tidak diketahui, maka talaknya pun tidak terjadi, karena talaknya tergantung kepada sesuatu yang mewajibkan ini terjadi, yaitu kehendak Allah. Dan itu tidak diketahui, maka talaknya tidak terjadi. Tapi pandangan ulama lain, Al-Iraqiyun, melihat bahwa talik itu seperti seperti penyelamat gitu, seperti al-mukhallis, bukan seperti mujib. Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, dan juga Imam Al-Juwayni menjadikan mu'allaq alaihi itu mujib, syarat untuk terjadinya talak. Tapi kalau Imam Al-Aktsarun Al-Iraqi menjadikan talik itu sebagai mukhallis, penyelamat dari kalimatnya. Kalimatnya sudah terjadi dan diselamatkan dengan mu'allaq alaihi, maka ketika mu'allaq alaihi tidak terjadi, maka terjadi itu apa yang diucapkan sebelumnya. Tapi kata Imam Nawawi, al-asahu adamul wuku, pendapat yang sahih kata Imam Nawawi, tidak terjadi li syaki fi sifati, karena ada keraguan, fi sifatil mujibati li talak, pada sifat yang mewajibkan adanya talak, itu tidak terjadi karena diragukan. Wallahu a'lam. Wa huwa alladhi i'tamadahu al-imam Ibn Hajar rahimahullah fi tuhfah Ibn Najjar al-Haytami. Qultu, ini kata Imam Taqiyuddin al-Isni, dia mengomentari. Qultu, saya bilangnya begini, wa idhahu maqalahu Nawawi, dan pencerahan atau penguraian, penjelasan dari apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, annahu wa in kana al-aslu adamu masyiati Zaidin, annahu wa in kana al-aslu adamu masyiati Zaidin, saya itu bahwasanya wa in kana al aslu, kalaupun seandainya hukum asalnya tidak ada kemasyiahnya Zaid, kemauan Zaid memang betul-betul tidak ada, au adamu dukhulid dar, atau memang betul-betul dia tidak masuk rumah, illa annahu aradahu aslun nikah, hanya saja memang ta'liq ini aradahu itu ditentang atau mendapat semacam apa sih istilahnya aradahu iya ditentang aslun nikah, kalimat itu ketidaktahuan kita tentang apakah Zaid itu berkehendak. Ini penjelasan dari perkataan Imam Nawawi yang dikatakan bahwa al-sifatul mujibah, sifat yang mewajibkan talak itu tidak terjadi. Kata Imam Al-Taqidin Al-Isni, kalau memang betul tidak diketahui bahwa Zaid itu masuk atau tidak, Zaid itu berkehendak atau tidak, begitu. Hanya saja memang ketidaktahuan ini atau ketidakadaan sifat ini, aradahu aslun nikah, itu dikonfrontasi dengan hukum aslinya pernikahan. Hukum asli, wahtimal wujudi masyiati Zaid wa dukhuluhu dar mungkin. Kemungkinan adanya Zaid berkehendak atau kemungkinan Zaid masuk rumah itu mungkin, sesuatu yang mungkin. Fadha'ufa aslu adami dukhuli wal masyiati bihadhal istimal, bihadhal ihtimal. Maka menjadi lemah, menjadi berkurang, menjadi lemah. Artinya posisinya itu tidak kuat. Hukum asli bahwa dia tidak masuk atau si Zaid tidak berkehendak itu menjadi lemah. Artinya ketidakadaan itu menjadi lemah karena ada kemungkinan dia masuk, begitu. Wala kadzalika nikah, tapi tidak begitu dengan nikah. Kalau nikah kan tidak ada kemungkinannya tidak ada, karena orang suami istri pasti sudah nikah, maka kemungkinan nikah itu sangat kuat. Maksudnya karena ini nikah sudah sangat kuat posisinya, tidak ada kemungkinan batal, begitu. Maka ketika ada yang datang untuk memutuskan itu, tapi pemutusannya dengan sesuatu yang meragukan, begitu, ya nggak terjadi, begitu. Wa qiyasul musahhi ay musaha hunaka adamul wuqu'i fi mas'alatil hajari, wa qiyasul musaha hunaka adamul wuqu'i fi mas'alatil hajari li ihtimali sidqiha fi ma akhbarat bihi ma'a anna al khabar yasduku ala sidqi wal kadhib wallahu alam wa la kadhalika an nikah, dan tidak begitu dalam hal pernikah. Kalau nikah sih sudah ada, tidak ada kemungkinan ada atau tidak ada. Nikah sudah dipastikan bahwa dia ada. Hubungan dia suami istri sepanjang waktu ini ya, itu bukan kemungkinan tapi kepastian bahwa mereka sudah menikah. Sedangkan ini tidak bisa dipastikan. Keraguan-raguannya itu ditentang dengan kepastian nikah, maka kita batalkan itu ta'liqnya dengan kepastian nikah. Wa qiyasul musahha hunak, dan kias daripada pendapat yang disahihkan dalam masalah ini, adamul wuqu fi mas'alatil hajar, juga mestinya kalau kita bilangnya masalah ini talak tidak terjadi, karena ngikutin Imam Nawawi, Imam Rafi dan juga Imam Al-Juwayni bahwa talak itu tidak terjadi dengan sesuatu yang meragukan, taliknya meragukan ada atau tidak ada, maka kembali kepada hukum asal bahwa nikahnya sebuah kepastian. Maka dengan begitu juga wa qiyasul musaha, maka kalau kita kiaskan masalah yang disahihkan ini bahwa itu tidak terjadi talak karena sebab taliknya diragukan, adamul wuqu' mestinya juga tidak terjadi itu talak fi mas'alatil hajar, dalam masalah batu yang daim. Dalam masalah batu yang imadim. Ketika kata si suami, siapa yang lu kalau gak ngasih tahu gue siapa yang lempar batu, talak kan begitu. Kemudian istrinya bilang, romahu ada oleh orang kan berarti mali sidki hafima akhbarat bihi. Karena kemungkinan memang apa yang dikasih tahu itu benar, jujur gitu. Ma'annal khabar, karena memang sejatinya yang namanya khabar, informasi itu yasduku. Itu yasduku ala sidki wal kadib, yasduku itu layak. Atau terkena hukum daripada khabar ala sidki wal kadib tentang apakah si pemberi kabar jujur atau dusta. Tapi yang pasti kabarnya sudah terjadi. Karena kabarnya sudah terjadi, mestinya talaknya tidak terjadi. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni seperti ingin membantah begitu perkataan banyak ulama masalah hajar ini, masalah batu ini. Masalah batu bisa macam-macam nih gitu. Masalah batu ini misalnya tadi ada paket tuh di situ. Siapa tuh yang bawain paket tuh? Gitu. Siapa tuh yang bawain paket masuk rumah lu? Kalau enggak ngasih tahu gua siapa yang bawain paket, buatin lo kan gitu. Nah, kemudian dikasih tahu ada tuh makhluk gitu. Kan emang benar kan gitu. Atau ada tuh orang kan begitu. Jadi kemungkinan itu ada, karena adanya kemungkinan maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Artinya kan intinya informasi yang diberikan udah ada. Artinya informasi yang diberikan sudah ada, maka sejatinya talak itu tidak terjadi gitu. Tapi dalam hal ini di kitab ini justru terjadi. Wallahu a'lam. Wa minha. Ini banyak, ini contoh banyak banget ini tapi talak. Saya sendiri bosan baca. Saya sendiri bosan, tapi ini bagus. Bagus untuk apa namanya? Kalau bahasanya orang pesantren, malakah al-fikhiyah. Apa malakah al-fikhiyah itu? Kemampuan untuk mengurai masalah dari fatwa-fatwa ulama fikih begitu. Karena semuanya dalalatul alfaz. Wa minha, dan di antara kalimat ta'liq talak juga, law qala, kalau seandainya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Sehat walafiat. Amin. Pak Surdi Arafah juga mudah-mudahan sehat. Pak Refi. Ini jauh banget Pak Refi udah. Sekarang udah sampai ta'liq talak. Begitu. Ini ta'liq talak Pak Rafi'i, masalah yang disebutkan dalam ta'liq talak di sini kebanyakan tidak pernah terjadi di kalangan kebanyakan muslim Indonesia. Hampir enggak pernah. Karena masalah ta'liq talak semuanya masalah bahasa, dalalatul alfaz. Maka kalau dalalatul alfaz biasanya terjadi sama si orang yang ngomongnya. Orang yang ngomong orang Arab nih, maka biasa ini terjadi di orang Arab. Tapi kalau kita enggak biasa ini terjadi ta'liq talak begini enggak. Bahkan ta'liq talak yang di pernikahan pun ta'liqnya diistisna lagi kan begitu waktu akad pernikahan. Malah sekarang banyak kawa-kawa tuh yang pinter. Jadi kemarin saya ceramah nikah hari Ahad, hari Sabtu kemarin ketika akad, kawanya bilang, "Ini ta'liqnya enggak usah diomongin sekarang. Ta'liqnya ntar aja berdua sama istri di dalam kamar," kata gitu. Jadi enggak segitu. Bagus begitu kan, kalau begitu nggak bakal disebut gitu. Orang siapa yang malam pertama buka buku nikah ngomong akad talik kan nggak ada gitu. Itu untuk menghindari gitu. Dan talik talak yang terjadi di akad nikah pun itu dengan istisna kan gitu. Kalau saya begini begini begini dan istri saya tidak ridho lalu melaporkan, itu istisna, jadi pembatal talik yang tadi. Kalau saya tidak menafkahi, kalau saya tidak memberikan ini, kalau saya memukul dan seterusnya, dan istri saya tidak ridho. Istri saya tidak ridho, itu jadi istisna atas ta'liq. Jadi itu namanya ta'liqu ta'liq, kan begitu. Jadi gantungannya digantung lagi. Dan itu tidak terjadi. Ya, artinya tidak terjadi talak kalau istrinya ridho dan kagak laporin, kan begitu. Atau istrinya ridho, tapi istrinya enggak ridho tapi enggak laporin. Jadi begitu. Jadi masalah ta'liq nih dalalatul alfad banyaknya, dan itu hampir banyaknya tidak terjadi di Indonesia. Wa minha, dan juga di antaranya, qala, kalau seandainya suami mengatakan kullu kalimatin kallam kal kallamtini biha in lam aqul mithlaha fa anti talib. Kan macam-macam ini orang ngomong. Kullu kalimatin. Kalimat itu kalau bahasa Arab artinya kata. Kalau kita kan kalimat, kumpulan kata. Kalau kumpulan kata yang kita sebut kalimat itu namanya jumlah kalau bahasa Arab. Kullu kalimatin, setiap kata yang kallamtini engkau ucapkan kepadaku biha dengan kata tersebut, in lam aqul mithlaha, kalau saya enggak ngomong seperti kata yang engkau ucapkan, fa anti tahlik, maka engkau cerai. Ribet banget nih suami kayak gini nih. Suami mana yang mau cerai ini istri pakai kayak gini. Faqalatil mar'atu, kemudian si istri mengatakan, anti talikun thalasan, lu gua talak tiga. Itu kan kalimatnya suami, kan gitu. Itu kan katanya suami. Fatariqul khalasu min zalika, fatariqul khalasu min zalika, maka jalan untuk selamat dari perceraian dengan talik seperti ini, ayyakula, si suami mengatakan, anti takulina anti talikun thalasan, gitu. Lu enggak ngomong. Jadi kalau lu ngomong kata yang gue juga ngomong seperti itu, gue talak. Salah satunya apa? Anti tolikun salah satu kan katanya suami. Disebut sama istri. Sini nyebut. Berarti jadi itu talakan gitu. Nah, tapi cara untuk menyelamatkan talik tersebut, suami bilang, lu ngomongnya anti gitu. Anti ke siapa? Gitu. Anti tolikun. Aw yakul anti tolikun salah satu insya. Insyaallah anti takulina anti, lu ngomongnya anti mestinya kan anta kan lebih. Wallahu alam. Au takulina atau kamu mengatakan au yakul atau dia mengatakan anti talikun thalasan insyaallah. Jadi kalau si istrinya ngomong anti talikun, dia bilang enggak, gua enggak ngomong gitu, gua ngomongnya anti talikun insyaallah. Supaya berbeda dengan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut. Pertemuan yang akan datang. Wa minha, dan diantaranya. Lau qila lahu ya zawjul quhbati. Al-quhbah. Al-quhbah ini bukan bahasa Arab. Ini namanya bahasanya apa? Mu'arrabah. Atau muwalladah. Asli bahasa Arabnya enggak ada quhbah. Artinya wahai suami yang, kalau di sini artinya al-bagi, suami yang al-bagi, bagi itu durhaka, maksudnya culas gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ada istri, kata Pak Rafi, ada istri ingin jadi TKW, suaminya enggak mau. Kalau kamu maksa jatuh talak. Ah, itu betul tuh, itu talik tuh. Itu talik tuh. Jadi kalau kamu maksa jadi TKW, talak. Talik itu. Dan istrinya benar-benar maksa jadi TKW, talak terjadi. Itu talik yang mungkin terjadi di Indonesia. Gitu. Talak tiga sekaligus gitu. Nah, cuman masalahnya memang kita terbentur dengan peraturan di Indonesia, adanya talak itu harus di pengadilan. Gitu. Makanya ada pembagian daripada ulama yang membagi antara at-talaq tudyanatan dengan at-talaq qodohan. Talak secara agama dengan talak secara qodoh dibedakan gitu. Ini untuk mengakomodasi fikih sekaligus mengakomodasi maslahat daripada adanya kantor urusan agama gitu. Dan saya suka pendapat ini. Artinya ketika sudah terucap, maka talak terjadi. Jangan lakukan hal-hal yang berhubungan dengan suami istri karena sudah terucap talak. Tapi untuk menetapkan bahwa dia benar-benar bercerai dan kalau dia ingin menikah, pastikan bahwa dia sudah punya surat cerai. Gitu. Kan ada orang yang nggak ada urusan sama apa namanya kantor urusan agama. Gitu. Ada lagi yang berpandangan, ya pokoknya kalau enggak depan hakim, ucapan-ucapan talak tuh jadi lawun kan gitu. Jadi enggak punya apa-apa begitu. Jadi kan akhirnya mengabaikan fikih sekaligus mengabaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka pandangan membagi qodoan wa diyanatan tuh buat saya bagus gitu. Sambil diedukasi masyarakatnya tentang ucapan-ucapan talak. Coba berapa banyak sekian persen itu daftar pendaftar nikah di KUA per bulan gitu, berapa di antara mereka yang betul-betul mendapat penyuluhan dari KUA? Ada. Penyuluhan cuman normal apa istilahnya, formalitas. Catatan yang tidak ada faktanya kalau di Jakarta ya. Saya enggak tahu kalau di daerah yang lain gitu. Mestinya kan penyuluhan nikah itu sudah dilakukan sebelum orang melakukan akad. Di Jakarta enggak terjadi itu gitu. Kalaupun ada begitu ya, itu cuman berapa jam gitu. Jadi ucapan taliknya memang kudu ngaji. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para masyayikh, para buya, para ajengan, termasuk teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam penerjemahan, penjelasan atau juga pembacaan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.